iku mengalir lembut terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Dan sentuhan hangat ku saat itu tahu mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan.